Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'duha ba'dhan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah dan Ad-Dharqutni serta selain keduanya dengan sanad yang bersambung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta dengan sanad yang mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya Yahya dari Nabi alaihissalatu wassalam secara mursal. Maka riwayat ini atau ulama yang meriwayatkan hadis ini dengan mursal yaitu Al-Imam Malik rahimahullah menggugurkan nama sahabat Abu Sa'id, tidak menyebutkan nama sahabat tetapi dari tabi'in langsung ke Nabi. Itu namanya mursal, tidak disebutkan nama sahabat tapi dari tabi'in langsung ke Nabi. Namun hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Di dalam footnote-nya disebutkan akhrajahu Ad-Dharqutni wal Baihaqi min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dan Al-Baihaqi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa huwa 'inda Ibn Majah min hadisi Ubadah Ibn Samit wa Ibn Abbas. Hadis ini di dalam Sunan Ibn Majah dari sahabat Ubadah Ibn Samit dan Ibn Abbas. Wa huwa fil Muwatta, dan hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad mursal tadi. Wa yunzar sahih al-jami', lihat kitab sahih al-jami'. Hadisnya hasan ataupun sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sahih al-jami'. Di dalam syarahnya berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la darara, sabda Nabi alaihissalatu wassalam la darara, tidak boleh ada bahaya, ay la yadur ahadukum ahadan bi ghairi haqqin wala jinayatin sabiqatin, tidak boleh salah seorang di antara kalian membahayakan orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, jangan memulai berbuat yang membahayakan orang lain. Tidak boleh memulai berbuat yang memberikan mudarat bahaya kepada orang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam potongan hadis yang kedua, wala dirara, dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Tidak boleh saling berbuat mudarat bahaya, tidak boleh saling membahayakan. Ai la tadurra man darraka, maksudnya janganlah kau memberikan mudarat, memberikan bahaya, berbuat yang membahayakan orang yang telah berbuat kemudaratan kepadamu. Jangan membalas kemudaratan, perbuatan bahaya dengan perbuatan bahaya yang semisal. Janganlah engkau menimpakan mara bahaya kepada orang yang telah menimpakan mara bahaya kepadamu. Wa idza sabbaka ahadun fala tasubbahu. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu, ini sesuatu yang membahayakan, maka janganlah engkau mencelanya. Mengapa? Karena Nabi mengatakan wala dirara, tidak boleh saling menimpakan bahaya, apakah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wa in daraka fala tadribhu. Dan jika ada seseorang telah memukulmu, apabila ada seseorang memukulmu, maka janganlah kamu memukul dia. Jangan dibalas dengan memukul lagi. Bal utlub haqqaka minhu 'indal hakimi min ghairi masabatin. Akan tapi mintalah hakmu, tuntutlah hakmu dari orang yang telah memukulmu tersebut kepada hakim, kepada qadhi, penguasa yang mengurusi masalah manusia, masalah tindak kejahatan, kezaliman, tanpa musabah, tanpa mencela, mencaci maki. Wa idza tasaba rajulani aw taqadhafa lam yahsul at-taqassu. Namun apabila ada dua orang saling mencela antara satu dengan yang lainnya atau saling menuduh, maka tidak bisa at-taqass, saling kisah, tidak bisa. Mengapa? Karena sudah saling mencela, saling menuduh. Bal kullu wahidin ya'khudhu haqqahu bil hakimi. Tetapi masing-masing dari keduanya mengambil haknya kepada al-hakim, diserahkan urusannya kepada penguasa, kepada hakim, kepada qadhi. Wa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dalam hadis yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-mustabbani maqala. Dua orang yang saling mencaci maki, mencela, maka dia mendapatkan apa yang dia ucapkan. Mereka berdua mendapatkan apa yang telah diucapkan oleh keduanya. Wa 'alal badi'i minhuma al-ithmu. Dan yang memulai dari salah satu dari keduanya, itulah yang akan mendapatkan dosa. Yang memulai mencela, itulah yang akan mendapatkan dosa. Malam yaqtadi al-mazlum, selama yang terzalimi, yang dicela, tidak berbuat melampaui batas, tidak membalas dengan balasan yang lebih, yakni bisa bin zaidin, dengan celaan tambahan. Yang memulai mencela hanya sekali mencelanya, yang dicela membalasnya dua kali, berarti dia yang berdosa. Namun kalau dia hanya membalas dengan yang serupa, maka dosanya dikembalikan kepada yang memulai mencela atau yang memulai berbuat zalim, itulah yang akan menanggung dosa. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, an Abi Sa'id Sa'ad Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan, atau lengkapnya bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh berbuat saling membahayakan. Thumma takallam al-muallifu rahimahullah an turqi hadzal hadithi. Kemudian penulis berbicara tentang jalan-jalan hadis ini. Ada yang sampai ke Nabi sanadnya, ada yang mursal. Tetapi semuanya semua jalan tadi disimpulkan hadisnya minimalnya hasan, bisa dijadikan hujjah. Qalu la dharara, sabda Nabi dalam hadis ini la dharara, tidak ada kemudaratan atau mara bahaya. Ai anna dharara manfiyun syar'an, maksudnya bahwasanya mara bahaya, sesuatu yang membahayakan, adalah perkara yang ditiadakan, dinafikan secara syariat. Tidak boleh, harus dihilangkan yang namanya mara bahaya atau sesuatu yang membahayakan, harus dihilangkan, ditiadakan di dalam syariat ini. Wala dirara, sedangkan sabda beliau di akhir hadis ini, wala dirara, dan tidak boleh saling membahayakan. Ai mudarrata, yani sesuatu yang memudaratkan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, dharar dan dirar. Ada memang ulama yang mengatakan sama maknanya, disebut dua-duanya untuk takkid, penguatan, penegasan. Namun ulama yang lain membedakan dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Wal farqu bainahuma annadharara yahsulu bila qasdin. Bahwasanya ad-dharar, mara bahaya atau sesuatu yang membahayakan itu terjadi tanpa kesengajaan, tidak sengaja. Itu namanya dharar. Wad-dirara yahsulu biqasdin. Sementara ad-dirar, sesuatu yang membahayakan, itu terjadi dengan tujuan, dengan kesengajaan. Sengaja dia berbuat kemudaratan, berbuat yang membahayakan orang lain, sengaja. Apakah dia yang memulai pertama kali berbuat kemudaratan, sesuatu yang membahayakan, atau sifatnya membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain? Maka ini ad-dirar, mara bahaya yang dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan ad-dharar, mara bahaya yang terjadi tanpa kesengajaan. Fa nafa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-amraini, maka Nabi alaihissalatu wassalam meniadakan dua perkara tersebut, dua mara bahaya tersebut dilarang oleh Nabi, ditiadakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wad-dhiraru ashaddu minad-dharari, dan ad-dhirar, mara bahaya yang terjadi karena kesengajaan, jelas lebih besar bahayanya, lebih besar perkaranya daripada ad-dharar, mara bahaya yang terjadi tanpa kesengajaan. Li'anna ad-dharara yahsulu qasdan kama qulna, dikarenakan ad-dharar, mara bahaya ad-dharar terjadi karena adanya kesengajaan, sebagaimana yang telah kami ucapkan tadi. Misal dzalika, contohnya, law ana insanan lahu jarun wa hadzal jaru yusqi syajaratahu fa yatasarrabul ma'u minas syajarati ila baitil jari lakin bila qasdin. Seandainya ada seseorang, dia punya tetangga, tetangga ini menyirami pohonnya, pohon yang ada di rumahnya, di depan rumahnya atau di sekitar rumahnya. Lalu air yang menyerap ke pohon tersebut mengalir ke rumah tetangganya. Apakah mengalir langsung di atas permukaan atau di bawah permukaan? Yang jelas ketika dia menyirami pohonnya, airnya itu mengenai tetangganya, rumah tetangganya, sehingga tetangganya terkena mudarat, bahaya, becek, rumahnya kena air. Lakin bila qasdin, tetapi orang yang menyirami pohon tersebut tidak punya tujuan untuk membahayakan tetangganya tanpa kesengajaan. Enggak ada niatan dia agar airnya mengenai tetangganya, mengenai rumah tetangganya, tidak, tidak ada tujuan seperti itu tanpa kesengajaan. Warubama la ya'lamu bihi, dan terkadang dia enggak tahu kalau air yang dia siramkan ke pohon, ke pohonnya itu mengenai tetangganya, mengalir ke rumah tetangganya. Mungkin dia enggak tahu, enggak sadar. Fal wajibu ayuzala hadha ad-dararu idza 'alima bihi. Maka yang wajib atas orang yang menyirami pohon tersebut adalah kemudaratan ini harus dihilangkan. Dia harus menghilangkan mara bahaya tersebut, mara bahaya dari air yang mengenai rumah tetangganya. Harus dia hilangkan apabila dia mengetahuinya atau diberitahu oleh orang lain. Pak, tolong, itu airnya mengenai rumah saya, sehingga rumahnya becek, rumahnya termudarati, kena bahaya. Hatta laqala sahibus syajarati, sampai pun seandainya pemilik pohon tadi mengatakan ana ma aqsidu almudarata, saya tidak bermaksud memberikan mara bahaya kepada tetangga. Masa saya harus menghilangkan perkara tersebut yang saya enggak berniat? Kalaulah dia seperti itu ucapannya, dia mengatakan saya tidak bertujuan, tidak bermaksud untuk memberikan mara bahaya kepada tetangga saya, naqulu lahu, kita katakan kepada dia, wa illam taqsid, iya, walaupun engkau tidak bertujuan seperti itu, walaupun engkau tidak bertujuan memberikan mara bahaya kepada tetanggamu, tetapi engkau tetap harus menghilangkan kemudaratan yang sudah ada, yang terjadi tersebut. Mengapa? Li'anna dharara manfiyun syar'an, dikarenakan kemudaratan itu, sesuatu yang membahayakan itu ditiadakan secara syar'i, harus dihilangkan secara syar'i, tidak melihat sengaja apa tidak. Yang jelas itu berbahaya, itu membahayakan, maka harus dihilangkan. Ad-darar yuzalu, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, ditiadakan, dibuang, dihentikan. Itu ad-darar, mara bahaya yang tidak ada kesengajaan padanya. Wa ad-dararu, ada pun ad-dirar, sesuatu yang sama membahayakan tetapi dengan adanya unsur kesengajaan. Fa innal jara yata'ammadu al-idrara bijarihi, maka yang namanya ad-dirar, tetangga tersebut dia sengaja memberikan kemudaratan, mara bahaya, bijarihi, kepada tetangganya. Fa yatasarrabul ma'u ila baitihi, dia sengaja menyiramkan atau mengalirkan air ke rumah tetangganya, sengaja disiram di samping rumahnya supaya tetangganya kena air. Padahal dia bisa membuang air, misalkan dia sudah mencuci baju ataupun yang lainnya ada bekas air, dia sengaja membuangnya ke pinggir supaya apa? Supaya tanah tetangganya becek, terkena air, sengaja membahayakan tetangganya. Ini yang namanya ad-dirar. Wa ma asbaha dzalika, dan yang sejenis itu. Wa kullu hadza manfiyun syar'an, semuanya ad-dharar, mara bahaya tanpa kesengajaan. Demikian pula ad-dirar, mara bahaya dengan kesengajaan, semuanya ditiadakan secara syar'i. Semuanya harus dihilangkan di dalam syariat ini. Wa qad akhadha al-ulama'u min hadzal haditsi masail katsiratan fi babil jiwari wa ghairi, dan sungguh para ulama mengambil dari hadis ini sekian masalah yang sangat banyak pada bab al-jiwar, bab tentang bertetangga dan selainnya. Wa ma'asana ayuraji al-insanu alaiha, ma dzakarahul ulama'u fi babis sulhi wa hukmul jiwari. Betapa bagusnya kalau seseorang mentelaah atau merujuk melihat kepada kitab tersebut, kitab tentang bab bertetangga, apa yang telah disebutkan oleh para ulama dalam bab as-sulh, perdamaian, dan hukum bertetangga. Itulah syarah penjelasan hadis la darara wa la dirar. Intinya tidak boleh ada bahaya dalam syariat Islam ini, baik bahayanya itu tanpa kesengajaan apalagi dengan sengaja. Atau maknanya juga tidak boleh memulai berbuat sesuatu yang membahayakan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab dia berbuat sesuatu yang membahayakan temannya, memukul, menyiram temannya, ataupun menendang, atau mengambil pakaiannya atau makanannya. Jelas ini membahayakan, dia memulai la dharar, tidak boleh berbuat yang membahayakan orang lain yang dia memulai perbuatan tersebut, dia memulainya tanpa ada sebab atau alasan. Dan juga dinafikan ad-dirar, yakni membalas kemudaratan mara bahaya dengan mara bahaya yang sejenis atau yang lebih dari itu. Tidak boleh membalas kemudaratan mara bahaya dengan mara bahaya lagi, tetapi hendaknya dia sampaikan kepada hakim agar diselesaikan urusan dia. Kalau mampu, hendaknya dia memaafkan, memaafkan orang yang telah berbuat mudarat, sesuatu yang membahayakan dia, dia maafkan. Selama pemberian maaf tersebut membuat orang yang telah berbuat mudarat tadi baik, lebih baik keadaannya, dimaafkan. Ketika dimaafkan dia lebih baik, menjadi orang yang lebih soleh, lebih bertakwa, maka dimaafkan. Berbeda kalau ketika dimaafkan dia semakin jelek perbuatannya, semakin berani berbuat jelek, maka jangan dimaafkan. Ambil hak kita, yakni kita serahkan kepada hakim ataupun penguasa agar mengurusi atau menyelesaikan urusan kita dengan dia yang telah mendzalimi kita tersebut, agar dia kapok, agar dia bertobat dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah selesai syarah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya yang ke-33. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.